walau bertanya pada semua. Di sini ku coba untuk bertahan, ungkapkan semua yang ku rasa. Kau tinggalkan aku, lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Ku ingin ku lupakannya. Jangan sembunyi. Kau tinggalkan aku.